yang tak ternilai. Semua orang menginginkannya. Harta karun yang terpendam, wajib kita untuk mencarinya. Tak bisa duduk berpangku tangan lalu berharap harta berpindah ke pangkuan. Perjuangan, itu kata yang layak untuk sebuah keberhasilan. Tapi pernahkah engkau tahu harta yang terpendam? Bukan bagaimana mengkalilipatkan harta yang kau miliki. Apalah artinya mempunyai banyak, tapi tak punya kuasa untuk menikmati. Arus dunia masa kini memang sangat salah. Berbagai pelatihan mengajar kita bagaimana menumpuk dan melipat gandakan hasil angka yang kita punya. Tapi sayang, semuanya gagal untuk menunjukkan bagaimana jalan hidup untuk menikmatinya. Karena menikmati harta yang ada hanyalah sebuah anugerah kemampuan yang diberikan pada batin tiap orang. Siapa yang memberikannya? Tuhan. Tapi siapa yang bisa menangkapnya dan menerjemahkannya? Itu pun menjadi persoalan. Jawabnya sangat sederhana. Nilai-nilai tinggi di mana kita mencari hikmat seperti mencari perak, mencari hikmat seperti mencari harta karun yang terpendam, sehingga dia mewarnai hari-hari dan tiap langkah kita. Belajarlah untuk hidup holistik. Terjebak hanya pada satu sisi, tetapi selalu ada dalam keseimbangan nada. Angka bukan tak penting, tapi kemampuan menikmatinya menjadi kata kunci. Semoga yang kedua Anda miliki. Berhikmatlah.